orang nan den nai hadang cho itu nan den rasokan tinggallah dulu tinggallah sayang rilakan den nai bajalan ko isu lai baruntuan den Terima kasih. kita jalani, bersama kita menanti.